Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Qala Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas bin Abdul Karim rahimahullah. Qala al-'alamah Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Sa'di rahimahullah. Ma yanbaghi 'alal 'alimi li tilmizihi. Apa yang seyogyanya untuk diperhatikan oleh seorang guru terhadap muridnya. Perkara-perkara yang seharusnya diperhatikan oleh seorang guru, seorang alim kepada santrinya atau kepada muridnya. Apa itu yang harus diperhatikan? Qala rahimahullah, wa 'alal muallimi an yanzura ila dhihnil muta'allim. Dan wajib kepada seorang guru untuk melihat, untuk mengamati kepada zihin, pemikiran santri. Kata beliau, wajib bagi seorang guru untuk melihat bagaimana toh pemikiran atau kemampuan seorang santri. Wa kuwati isti'dadihi awdha'fihi. Dan wajib atas seorang guru untuk melihat kekuatan, kesiapan santri atau kelemahan, kesiapan santri untuk menerima ilmu. Karena sebagian santri itu ada yang mungkin kecerdasannya tinggi, ada yang sedang, dan ada yang di bawah itu. Ada santri yang pinter, ada santri yang sedang saja, dan ada pula santri yang bebel. Ada santri yang mudah menerima pelajaran dan kuat dalam penerimaan, dalam ingatan. Demikian juga ada santri yang penerimaannya kurang. Demikian juga lemah, mudah lupa. Fala yada'uhu yastagillu bikitabin la yunasibu halahu. Maka janganlah seorang guru membiarkan santri untuk sibuk dengan satu buku, satu kitab, satu bacaan yang tidak sesuai dengan keadaan santri tersebut. Maka bagi seorang guru, jangan membiarkan santrinya sibuk dengan satu materi yang materi ini tidak sesuai dengan keadaan santri. Fa inna hadza min adami nuskhi. Karena yang seperti ini berarti seorang guru tidak memberikan nasihat kepada santri. Santri dibiarkan membaca kitab atau buku yang tidak sesuai dengan keadaannya. Mungkin di masa-masa belajar mempelajari tentang apa, pertanian. Ya, ini waktunya belajar menghafal, menulis. Santri sibuk dengan pertanian ataupun dengan perikanan ataupun dengan yang lain. Fa innal qalilal ladzi yabhamuhu wa ya'qiluhu khairun minal katsiril ladzi huwa urdatun li'adamil fahli walin nisyan. Dikarenakan sedikit, memberikan ilmu sedikit, dan itu difahami oleh santri, itu lebih baik. Memberikan sedikit dari ilmu, tapi itu bisa dimakul, masuk ke dalam akalnya. Dia bisa memahami, dia bisa menerima pelajaran tersebut. Itu lebih baik daripada banyak yang dibaca, banyak yang dipelajari, banyak tetapi apa, kemungkinan besar dia tidak faham. Kemungkinan besar urdhatun li'adamil fahmi, kemungkinan besar dia tidak memahami apa yang dibaca atau dipelajari tersebut. Demikian juga kemungkinan besar dia lupa. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan keadaannya. Sebagai santri, tidak sesuai dengan penerimaannya. Karena kurang dalam menerima, kemudian banyak yang dipelajari, yang disampaikan. Satu masalah, cabangnya banyak. Satu pembahasan memiliki cabang yang bermacam-macam. Banyak yang dimasukkan di dalam benak. Banyak yang dipelajari, tapi tidak difahami. Maka yang sedikit kemudian difahami, ini lebih baik. Wa kadzalika yulki alaihi min at-tawdih wa at-taqrir lid-darsihi biqadri ma yattasi'u fahmuhu liidrakihi. Dan demikian juga seorang guru memberikan kepada santri dari taudih penjelasan, wa taqrir dan penetapan untuk pelajarannya, ini sesuai dengan keluasan pemahaman santri. Dalam memberikan penjelasan, ini dengan penjelasan yang kira-kira bisa difahami oleh santri. Karena sebagian santri mungkin pemahamannya luas. Sebagian santri pemahamannya mungkin sedang. Dan sebagian santri juga pemahamannya kurang. Maka seorang guru berupaya untuk memberikan pemahaman kepada santri, penjelasan kepada santri terhadap pelajarannya sesuai dengan pemahaman dia dan kemampuan dia untuk menerima penjelasan tersebut. Penjelasan yang ringkas dan mudah untuk difahami. Tidak perlu banyak bertele-tele, panjang, lebar, luas, dalam, tapi bingung. Ya, seorang guru hendaknya memberikan penjelasan yang mudah, yang gampang, ringkas kepada santri, bukan panjang lebar. Ya, kemana-mana, tapi santri justru bingung. Ini kewajiban seorang guru. Wala yukhallitul masaila ba'daha biba'din, dan jangan mencampur satu masalah dengan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Mencampur ini masalah ini dicampur dengan masalah ini. Sebagian dicampur dengan masalah ini, sebagian campur dengan masalah ini. Jangan. Jadi satu masalah, satu masalah. Satu pembahasan, satu pembahasan. Agar mudah untuk difahami dan diterima. Itu kewajiban seorang guru. Qala wa yambagi an la yantakila min naw'in min anwa'il masail ila naw'in akhar hatta yatasawwar. wa yuhaqqiqal sab. Dan seyogyanya bagi seorang guru untuk tidak berpindah dari satu jenis, dari jenis-jenis masalah kepada jenis yang lain. Ini satu jenis masalah, umpamanya dalam zakat, ya. Ini zakat ada berapa jenis. Satu jenis zakat ini tidak dicampur dengan jenis zakat yang lain. Kemudian satu jenis ini kalau belum difahami, jangan berpindah kepada jenis yang lain. Zakat tentang yang keluar dari dalam bumi, apakah bentuknya tanaman ataukah bentuknya barang tambang. Kalau belum difahami, belum paham, tidak pindah kepada jenis yang lain. Ya, mungkin emas atau perak atau perdagangan ataupun jenis-jenis yang lain. Hingga apa? Sudah tergambar di dalam benak santri, benak murid, ini masalahnya seperti ini. Hingga pula apa? Pelajaran jenis yang telah berlalu ini sudah bisa apa? Diterima. Fa innahu darakal sabiqi wa bihi yatawaffaru al-fahmu 'ala al-lahiq. Maka sungguhnya apa? Itu satu penguat dari masalah yang sebelumnya, dan dengannya akan terpenuhi pemahaman untuk jenis yang berikutnya. Kalau masalah ini sudah difahami, masalah yang sebelumnya difahami, maka apa? Sudah ada gambaran yang jelas, sudah ada, sudah masuk di dalam benak hakikat dari permasalahan yang dibahas, ini akan menjadi dasar dan penguat untuk masalah yang berikutnya atau untuk jenis yang berikutnya. Dari satu masalah dan itu pun tidak apa? Tidak banyak campuran, tidak banyak cabang, dikatakan tidak banyak tafriat. Air ini berkaitan, kalau air ini bagaimana, ini bagaimana, kalau yang begini bagaimana, kalau yang begini bagaimana. Mungkin dalam awal belajar akan bingung, ini satu air saja jenis dan macamnya banyak, kemudian cabangnya juga banyak. Kalau sudah tergambar asal, dasar, itu akan menjadi pondasi dan penguat untuk masalah yang berikutnya. Qala fa amma idza adkhala al-masail wal anwa'a ba'daha bi ba'din qabla fahmil muta'allim fa innahu sababun li idha'atil awwal wa adami fahmil lahiq. Maka adapun apabila seorang guru memasukkan masalah-masalah dan jenis-jenis sebagiannya ke sebagian yang lain. Ini satu masalah dimasukkan masalah yang berikutnya. Ini jenis ini dimasukkan pada jenis yang lain. Dicampur antara masalah, beberapa masalah atau beberapa jenis. Sebelum difahami oleh santri, sebelum difahami oleh murid, ini menjadi sebab apa? Idha'atul awal. Jenis yang pertama, masalah yang pertama sia-sia. Kenapa? Belum difahami. Belum tergambar di dalam benak hakikatnya seperti apa. Wa adamil fahmil lahik, dan menjadikan untuk masalah berikutnya tidak dia fahami. Kenapa? yang awal sebagai dasar belum difahami. Kemudian masuk pada yang berikutnya, sehingga dasarnya belum kuat, masuk pada berikutnya menjadikan tidak faham. Thumma tatazahamu al-masailu allati lam yuhaqqiqha ala dhihnihi. Kemudian apa? Kemudian berdesak-desakan masalah ini, bercampur banyak masalah menjadi satu, ya, menjadi satu yang masalah-masalah ini belum terwujud hakikatnya di dalam benak santri. Jadi santri belum bisa memahami masalah yang pertama, masalah yang kedua, yang ketiga, belum dia pahami. Kemudian masalah ini dicampur, masalahnya dicampur atau jenisnya dicampur. Fayamalluha, maka santri akhirnya apa? Bosan, jemu. Aduh, belajar seperti ini susah ternyata. Ya, tidak paham-paham. Mungkin diantara kesalahannya adalah kesalahan guru di dalam menjelaskan. Di dalam apa? Menjelaskan. Wayadiku atunahu anil aud ilaiha. Dan akan apa? Sempit. Atunahu itu rendaman dari kembali kepadanya. Akan menjadi sempit, sedih, dongkol untuk apa? Kembali kepada masalah-masalah tadi. Kenapa? Rumit. Ini masalah-masalah yang rumit. Sehingga apa? Yang ada itu apa? Setelah bosan, kemudian apa? Merasa sempit. Bahkan mungkin dongkol, males, tidak mau untuk mengulanginya. Kenapa? Rumit. Karena sulit. Fala yambagi an yuhmila hadzal amra. Maka tidak seyogianya seorang guru ihmal, menyia-nyiakan perkara ini. Perkara apa? Guru memperhatikan santri sejauh mana kemampuannya. Guru memperhatikan bagaimana pemahaman santri, sudah memahami atau belum. Demikian juga cara menyampaikan dan menjelaskan. Seharusnya seorang guru menjelaskan dengan mudah, dengan ringkas, dengan gampang, sehingga santri bisa menerimanya. Tidak apa? Dicampur. Tidak panjang lebar, tapi justru kemana-mana. Bercabang-cabang, berjenis-jenis, yang mengakibatkan santri sulit untuk menerima, padahal asalnya adalah mudah. Asalnya adalah ringkas, tapi karena dipanjang-panjangkan penjelasan, contoh, masalah, jenis, akhirnya santri menjadi bingung, bercampur beragam masalah. Setelah bingung, bosan. Setelah bosan, tidak mau mengulang. Setelah tidak mau mengulang, nanti tidak mau belajar. Tidak usah belajar inilah. Rumit, sulit ini, ya. Sehingga ya sudah, buku diletakkan, kemudian ma'asalamah, ya, selamat tinggal buku, sudah berganti, ya, saya tidak mau rumit-rumit, saya yang mudah-mudah saja. Nah, itu mungkin diantara kesalahannya adalah kesalahan seorang guru. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk orang-orang miftahul khair yang membuka kebaikan bagi semuanya yang mendapatkan keselamatan dan keberuntungan di dunia dan di akhirat kelak. Subhanallahi wa la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.